saat gerimis datang membasahi gaun merahku yang kau berikan untukku. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.